ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله merupakan perkara yang maklum yang kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk tujuan yang mulia yaitu beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan dan perbuatannya, yang mana ucapan dan perbuatan seorang hamba dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dikatakan, didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau mendefinisikan akan makna ibadah, qala rahimahullah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardha min al-aqwali wal af'al zahira wal batinah. Ibadah adalah suatu nama yang mencakup meliputi seluruh apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan ataupun perbuatan yang tampak ataupun yang tersembunyi. Di antara ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa. Doa merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba apabila berdoa, dia telah melakukan satu ketaatan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wad'u Allaha mukhlishina lahu ad-din." Beribadahlah, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Doa merupakan ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang dia sombong, yang dia enggan untuk beribadah kepadaku, yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dimasukkan ke dalam jahanam dalam keadaan terhina. Di Dikatakan oleh Syaukani rahimahullah ta'ala, ditafsirkan ayat ini beliau menyatakan, afada dzalika anna du'a ibadatun wa ana tarka du'a rabbi subhanahu istighfarun. Diambil faedah dari ayat ini bahwasanya doa merupakan ibadah, dan orang yang meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk dari kesombongan. Ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya doa merupakan ibadah, bagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah, sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwa al-ibadah." Doa merupakan ibadah. Ketika seorang hamba telah mengetahui bahwasanya doa merupakan ibadah, maka barang siapa yang memalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang saleh, kepada para wali, kepada para nabi, atau makhluk yang mulia, yaitu para malaikat, maka orang tersebut telah melakukan satu kesyirikan, maka orang tersebut telah musyrik, orang tersebut telah kafir, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Maka janganlah kalian berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala seorang pun. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjelaskan bahasanya Allah Subhanahu wa taala murka ketika seorang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdhab alaihi." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala murka atasnya. Ayuhal muslimuna ibadallah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Doa merupakan suatu yang mulia. Doa merupakan suatu yang mulia atas Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akramu 'ala Allah azza wajal min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia atas Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Berdoa akan menjadi sebab terhindarnya seorang hamba dari musibah yang akan menimpa dirinya, dan akan menjadi sebab terangkatnya suatu musibah. Apabila dia telah tertimpa suatu musibah, akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Qurasyi radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna du'aa yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Wa alaikum ibadallah bidu'a." Sesungguhnya doa bermanfaat dari apa-apa yang telah menimpa, yang telah turun, dan apa yang belum menimpa. Maka atas kalian wahai hamba-hamba Allah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan sifat, dari sifat-sifat orang yang beriman, dari sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat orang muttaqi, sifat orang salihin, bahkan sifat orang dari kalangan para nabi dan rasul. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin." Sesungguhnya mereka berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh cemas, dengan penuh harap dan cemas, dan mereka khusyuk kepada kami. Ayuhal muslimuna ibadallah, seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an." Apabila bertanya kepadamu wahai Nabi tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku menjawab, aku mengabulkan doa orang yang meminta. Ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yad'u bi du'ain illa atahu Allahu ta'ala al-hadis." Tidak ada seorang pun yang berdoa dengan satu doa kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia minta. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan yang demikian. Bagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u laisa bi ithmin wala bi khati'ati rahim illa ahdahu Allahu inda salat." Tidaklah seorang muslim ia berdoa yang mana doanya tidak mengandung padanya dosa dan memutus silaturahim kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu dari tiga perkara. Imman tu'ajjala lahu da'watuh. Boleh jadi akan disegerakan doanya, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia minta. Wa imma ayyadzakhira lahu fil akhirah. Dan boleh jadi akan disimpankan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Wa imma ayyadfa'u minas-su'i mislaha. Dan boleh jadi akan dihilangkan darinya kejelekan yang serupa dengannya. Berkata Ibnu Hajar rahimallahu taala, "Kullu da'in yustajab. Kullu da'in yustajabulah." Setiap yang meminta, setiap yang berdoa, dia akan dikabulkan, dia akan diberi apa yang dia minta. Lakin tatanawaul ijabah, akan tetapi bentuk pengabulan Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam. Fatalatan bi'aini ma da'ih. Terkadang dia mendapatkan apa yang dia minta, fatalatan bi'iwati. Dan terkadang dia mendapatkan yang lain, yaitu penggantinya. Ayuhal muslimun ibadallah, tentunya seorang hamba akan mendapatkan apa yang dia minta, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya apabila terhindarkan darinya penghalang-penghalang yang akan menghalangi dikabulkannya doa. Aku lumma samitum wa astaghfirullah li wa lakum wa li jamil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المسلمون عباد الله. Di antara penghalang yang akan menghalangi doa seorang hamba adalah tidak adanya keikhlasan ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wad'uuhu mukhlishina lahuddin." Berdoalah kalian kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agamanya kepadanya. Dan dari perkara yang lain yang akan menghalangi dikabulkannya doa seorang hamba adalah makan dan minum dari perkara yang haram. Ini akan menghalangi doanya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang dia melakukan perjalanan jauh yang kusut rambutnya berdebu, dia pun yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke langit Sembari dia mengatakan, ya Rab, wahai Rab kami, wahai Rabku, wahai Tuhanku, wa mat'amu haram, wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa udhiyabu haram, wa ana istajaba lak, wa ana istajaba li dzalik. Sementara makanannya, minumannya, pakaiannya dari perkara yang haram, dan dia dikenyangkan dengan perkara yang haram, maka dari mana akan dikabulkan doa orang yang demikian? Di antara penghalang yang lain yang akan menghalangi dikabulkannya doa seorang hamba adalah seorang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Dia tidak mengajak kepada yang ma'ruf, dia membiarkan perkara yang munkar. Ini juga termasuk dari penghalang yang akan menghalang dikabulkannya doa. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi bi yadihi ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhawanna 'anil munkar aw layushikan Allahu ayyabata alaikum iqaban thumma tad'unahu fa la yastajabu lakum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh-sungguh kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, atau jika tidak, hampir-hampir Allah Subhanahu wa taala akan mengutus iqab, akan mengutus azab kepada kalian. Kemudian kalian berdoa dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang lain yang akan menghalangi terkabulnya doa adalah ketika seorang berdoa kalbunya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menyibukkan dari perkara yang lain, dari perkara selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan oleh Imam Tirmidzi wal Hakim, sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahi. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan satu doa dari kalbu yang lalai, yang sibuk dari perkara selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang lain yang akan menghalangi dikabulkannya doa seorang hamba adalah dia terburu-buru dalam berdoa. Dikatakan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam yahjal." Akan dikabulkan doa salah satu dari kalian selama kalian tidak terburu-buru. Jelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuk terburu-burunya seorang hamba. Dia mengatakan, "Qad da'awtu Rabbi wa lam yustajab li." Aku telah berdoa kepada Rabb. Aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kan, tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.